tersisi kita akan sajikan kembali kehadiran bersama Tepos dan digoyang kembali bareng kehadiran dari si cewek cantiknya Indonesia yang pakai baju warna biru tua. Kita panggil ada yang berikut, Novia Karisma Tepos Top Super Dangdut.